Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa idha arada lirajuli fi nafsihi wa malihi maka jika mereka mengganggu seseorang berkenaan dengan dirinya, yaitu nyawanya atau hartanya, falahu, maka boleh bagi orang yang diganggu untuk ayuqatila an-nafsihi, melakukan serangan an-nafsihi untuk membela dirinya, wa malihi, dan hartanya, wa'idfa'anha, dan membela diri, bikulli ma yaqdiru, dengan segala sesuatu yang dia mampu. Walaisa lahu idza faraquhu, dan tidak boleh bagi orang yang diganggu ketika mereka para pengganggu meninggalkannya atau membiarkannya. Tidak boleh bagi orang yang diganggu untuk mencarinya dan mengikuti jejaknya. Laisa li ahadin, demikian itu tidaklah diperbolehkan bagi siapapun kecuali imam, kecuali penguasa, kecuali kepala negara atau penguasa kaum muslimin. Innamalahu, hanyalah yang menjadi hak orang yang diganggu adalah ayat fa'a an-nafsihi, membela diri, fi maqamihi, dhalika, di tempat itu. Wayanwi, dan dia niatkan dengan segala kesungguhannya untuk alla yaqtula ahadan, tidak menghabisi nyawa siapapun. Fa imata ala yadaihi fi daf'ihi an-nafsihi, maka jika ada seseorang yang mati di tangannya, melalui tangannya, fi daf'ihi an-nafsihi, dalam usahanya untuk membela diri, fil ma'rakati, dalam tempat pertempuran, fa'ab'adallahul maqtula, maka Allah jauhkan orang yang terbunuh, yaitu orang yang menyerang, orang yang mengganggu, Allah jauhkan dari kasih sayangnya. Wa in kutila, jika orang yang diganggu itu terbunuh, wa in kutila hada, jika orang itu terbunuh, yaitu orang yang diganggu itu terbunuh, fitil kalhal, dalam keadaan itu, wawah, dan dia dalam kondisi membela dirinya dan hartanya, arjautu lahu syahadata, maka aku berharap dia mendapatkan syahadah mati syahid, kama ja'a fil ahadithi, sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis. Nah, itu matannya. Kemudian di penjelasannya di halaman 80 disampaikan oleh pensyarah hafizallahu ta'ala, hadha wal qismul awwalu, inilah bagian yang pertama, dan telah kami bawakan dalam di hadis yang telah lewat, ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika datang seseorang yang ingin merampas hartaku? Maka Nabi katakan, jangan berikan hartamu kepadanya. Apa pendapat wahai Nabi jika dia menyerangku? Nabi katakan, qatilhu, serang dia. Kemudian orang tersebut berkata, apa pendapat wahai Nabi jika dia membunuhku? Maka Nabi sampaikan, engkau mati syahid. Apa pendapatmu jika aku membunuhnya? Nabi katakan, huwa finnar, dia di neraka. Wahina idzin, maka pada saat itu, yajuzu lahu, boleh baginya untuk menyerang dalam rangka membela dirinya dan hartanya, dan membela dirinya dengan segala sesuatu yang mampu dia lakukan. Adapun jika mereka tidak menyerang duluan, maka tidak boleh baginya ayyukatilahum menyerang mereka ibtidaan duluan. Kemudian aturan main dalam ya, ketika terjadi pertempuran, perkelahian dengan sesama muslim, aturannya adalah walaisalahu. Tidak boleh bagi orang yang diganggu jika khawarij tersebut telah meninggalkannya atau kawanan pencuri dan perampok itu meninggalkannya atau membiarkannya, maka tidak boleh bagi yang diserang, yang diganggu untuk mencari mereka, untuk menyerang mereka. Tidak boleh pula mengikuti jejak mereka dalam rangka mencarinya. Maka ini laisa dzalika li ahadin, hal tersebut tidak boleh bagi siapapun min afradin nasi, anggota masyarakat. Kenapa tidak boleh? Apa dalilnya? Li anna hadza, karena tindakan ini mencari jejak orang yang tadi menyerang, mengganggu, kemudian mencarinya untuk menyerangnya. Maka ini termasuk dalam umumin nusus. Ini dalil-dalil nas yang bersifat umum yang melarang memerangi sesama kaum muslimin. Ya, tadi disampaikan laisa li ahadin, tidak boleh ilal imam awil mulatil muslimin. Maka pensara menyampaikan, karena imam al-a'zam, kepala negara, yusra'lahu, disyariatkan baginya untuk mengadakan dialog dengan khawarij, kemudian mengutus orang untuk menemui khawarij untuk melihat alasan apa yang mereka miliki sehingga melakukan penyerangan dan tindakan onar. Wala'allahum, semoga mereka, baiklah keadaan mereka dan hilanglah dari mereka bid'ah mereka dan kembali baik keadaan mereka. Jika ternyata mereka punya dalih, maka kewajiban kepada negara untuk menyingkap dalih mereka dan menjelaskan kepada mereka annahum, bahasanya mereka ala ghairil jadah, tidak di atas jalan yang benar. Jika mereka tidak merespon positif hal itu ba'da dalika, setelah hal di atas, maka boleh bagi kepala negara untuk memerangi mereka walau ibtidaan, meskipun duluan, mendahului menyerang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khawarij, di mana saja kalian jumpai mereka, perangi mereka, karena membunuh mereka itu ada pahalanya. Dan hal tersebut karena permasalahan jihad dan perang berkenaan dengan al-imam al-a'zam, kepala negara. Menimbang firman Allah Jalla wa'ala, hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan jika mereka bersama Rasulnya dalam satu perkara bersama, mereka tidak akan pergi sampai mereka meminta izin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, penguasa atau kepala negara itu adalah tameng yutaqabihi, yang digunakan untuk melindungi diri, wa yuqatalu mi waraihi, dan diadakanlah peperangan min waraihi, di balik tameng tersebut. Fadalla hada, maka hal ini menunjukkan bahasanya anna amral qitali, urusan perang dan jihad itu domain al-imam, khasun, kekhasan, atau domain al-imam, kepala negara. Walidhalika, oleh karena itu, di halaman 81, kepala negara lah yang mengadakan perjanjian dan mengadakan ittifaq, kesepakatan dengan musuh-musuh kaum muslimin, yaitu orang kafir, untuk berhentinya perang selama jangka waktu tertentu. Nah, hal ini perjanjian damai semacam ini laisa dzalika li ahadin. Tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang yang cuma min afradin nas, cuma anggota masyarakat biasa. Adapun hukum khusus, al-hukmu adzati, hukum khusus lil afrad, untuk ya, rakyat jelata, untuk umumnya anggota masyarakat, adalah diperbolehkan membela diri idza sala alaihim sa'ilun. Jika ada penyerang yang menyerangnya, baik itu kawanan pencuri atau perampok atau khawarij, maka pada saat itu ketika diganggu dan diserang, maka anggota masyarakat boleh, seorang anggota masyarakat boleh membela diri fi muqabili dzalika, menghadapi hal tersebut, dan dia berupaya dengan sepenuh kuat tenaga untuk tidak membunuh siapapun. Maka idza ata alaihi fi taf'ihi an nafsihi, jika dia orang yang diganggu itu bisa mengalahkannya, yakni qatalahu, berhasil membunuhnya pada saat dia membela diri di pertempuran, maka Allah akan, maka sungguh Allah jauhkan dari kasih sayangnya al-maktulah, orang yang terbunuh. Dan ketika wa in kutila, jika dibunuh hadza orang yang jadi korban dalam keadaan ini, dia kutila dibunuh, wa yadfa'u an nafsihi, pada saat dia membela diri dan membela hartanya, maka Imam Ahmad mengatakan, aku berharap dia mati syahid sebagaimana terdapat dalam hadis. Maka di sini ada kaidah penting, bedakan antara memerangi dan menyerang dengan membunuh. Maka di sebagian kasus ini diperbolehkan menyerang seorang muslim, namun tidak boleh membunuhnya. Contohnya di sini, jika diserang oleh sa'il, oleh orang yang menyerang, maka orang yang diserang boleh menyerang balik, namun hukum asalnya tidak boleh membunuh. Maka dari sini, falayalzam, maka tidaklah mesti ketika diperbolehkan memerangi seseorang, tidaklah mesti berarti boleh membunuhnya. Oleh karena itu terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakar, menyebutkan, jika ada seseorang yang mau lewat di hadapanmu sedangkan engkau sedang mengerjakan sholat, cegah dia. Jika dia tidak cegah, maka serang dia. Maka bukanlah yang dimaksud dengan qatilhu, bukanlah maksudnya bunuh dia. Namun yang dimaksudkan adalah al-mukhosamah wal-musyajarah, tengkar fisik. Musyajarah, ribut secara fisik. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang lain, sehingga Nabi SAW bersabda tentang orang yang berpuasa, jika ada seseorang yang menyerangnya atau mencacinya, katakanlah aku puasa. Maka tidak, bukanlah yang dimaksud dengan qatalahu ahadun, bukanlah pembunuhan yang dikenal, namun ada orang yang mau menyerang. Fal maksud intinya, annahu labuta, haruslah dibedakan dua hal, al-qital, menyerang dan membunuh. Maka terkadang dibolehkan menyerang kawanan pencuri misalnya, ya mereka ini berbuat zalim kepada orang lain, mereka ini dengan tindakannya mencuri dan merampok, maka mereka tergolong yakhujuna alil imam, menentang aturan penguasa, dan mereka berpandangan bolehnya merampas harta orang lain. Wakadzalika, demikian juga rombongan pencuri atau perampok, yaqta'una tariqa, yang merampok, maka mereka-mereka ini boleh diperangi. Dan jika kubitu mereka tertangkap, fakat boleh jadi, maka sungguh mereka tidak berhak untuk dibunuh. Bahkan terkadang mereka haknya adalah diusir saja, dibuang saja, atau maknanya dipenjara menurut sebagian ulama, atau dipotong tangannya fakat saja biduni qatlin tanpa pembunuhan. Maka hal ini menunjukkan bedanya qital sama qatl. Mereka perampok ini boleh diqital, namun kalau qatl belum tentu boleh. Tergantung bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Ada yang kejahatannya cuma berdampak pengusiran atau pembuangan, masukkan penjara, ada yang berdampak potong tangan dan yang lain. Yastu istilah di antara maknanya serangan, ya, nama serangan. Nah, kemudian masih penjelasan selanjutnya di halaman 82. Demikian juga perlu dibedakan antara penguasa, kepala negara, dan yang mewakilinya, boleh baginya itiba'ul mudbir, mengikuti orang yang kabur dari kalangan khawarij. Wabainal fardi dan rakyat jelata, anggota biasa dari masyarakat, tidak boleh baginya mengikuti orang yang menyerangnya tadi, jika mereka telah bubar meninggalkannya. Walayujizi alaihim, dan tidak menghabisi alaihim orang yang menyerangnya, idza suri'a jika dia sudah terkapar. Walau kana jarihan, meskipun dia dalam keadaan terluka. Demikian juga rakyat biasa, jika dia berhasil menangkap tawanan dari orang kafir, tidak boleh baginya menghabisinya, namun bolehnya menyerahkannya kepada lil imam, kepada penguasa yaitu kepala negara atau nuwabihi atau wakilnya. Ya, atau kita baca terlebih dulu matannya. Ya, qala al-mu'allif rahimallahu taala wa jamil athar fi hadza, dan semua riwayat dalam masalah ini, inama umira bi qitalihi, hanyalah diperintahkan untuk menyerangnya dan tidak menyerang orang yang mengganggunya, walam yu'mar, dan tidak diperintahkan untuk membunuhnya, tidak pula mengejarnya. Wala yujzi alaihi, dan tidak boleh menghabisinya, in suri'a jika dia telah terkapar. Ini kawanan perampok yang mau merampas harta kita atau mau membunuh kita. Kita berhasil mengalahkannya sehingga dia terkapar dalam keadaan terluka atau yang lain. Ini, maka dalam kondisi ini, jika kita rakyat biasa secara aturan, kita tidak boleh menghabisinya. In suri'a jika dia terkapar, au kana jarihan atau terluka. Wa in akhadahu asiran, dan jika dia bisa menangkapnya sebagai tawanan, tidak boleh baginya membunuhnya dan menegakkan hukuman had padanya. Namun yarfa'u amru, dia laporkan kasus tersebut kepada penguasa yang Allah berikan kekuasaan padanya. Fayahkumu, lantas penguasa menetapkan hukum fihi untuk orang itu. Penjelasan tambahannya, wa hakadza aidan, demikian juga rakyat biasa, rakyat jelata tidak boleh menegakkan hukuman had. Innamal ladzi yuqimul hududa humul a'immatu. Hanyalah yang boleh menegakkan hukuman had adalah al-a'immatu, para imam, yaitu penguasa atau nuwab atau wakil penguasa. Wa man qubida 'alaihi, dan siapa yang tertangkap dan dia adalah pencuri atau perampok, au qubida 'alaihi, atau tertangkap dalam keadaan statusnya adalah khawarij, maka dilaporkanlah hal ini kepada penguasa, lantas penguasa yang menetapkan hukum untuknya dengan hukuman ta'zir, sehingga bima yatawassalu ilaihi istihaduhum, berdasarkan pencapaian istihad yang dilakukan oleh penguasa. Artinya hukumannya hukuman ta'zir yang bisa berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Kemudian kembali ke matan. Wala nasyhadu ala ahadin, dan kami ahlu sunnah tidaklah memastikan seseorang min ahlil kiblat, ahlul kiblat sama dengan muslimin. Kami tidaklah memastikan seorang muslim bi amalihi amaluh, disebabkan amal yang dia lakukan, tidaklah kami pastikan dia masuk surga ataukah masuk neraka. Cuma narjuli saliha, kami berharap yang baik dan positif untuk yang saleh, dan kami mengkhawatirkannya. Dan kami mengkhawatirkan orang yang berbuat jelek, yang berbuat dosa, namun kami tetap berharap kasih sayang Allah untuknya. Fi'lu dzunubi, melakukan dosa dan maksiat, melanggar nas, satu perkara yang qad yaqa'u fil abdu, seorang hamba terjumus melakukannya. Wa man laqiya Allah, dan siapa yang berjumpa kepada Allah dengan membuat dosa, yajibu lahu binaru, wajib baginya dengan sebab dosa tersebut neraka. Namun dia berjumpa kepada Allah dalam keadaan telah bertobat, ghairu musirin alaihi, tidak dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa tersebut, fa innallaha yatubu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Allah menerima taubat min ibadi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiat, dan memaafkan berbagai macam perbuatan yang jelek. Wa man laqiyahu, dan siapa berjumpa dengan Allah dalam kondisi telah ditegakkan padanya hukuman had dosa tersebut di dunia, maka hukuman had itu adalah kafarah untuknya, sebagaimana kama ja'a fil khabari, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyahu, dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan musiran, ngotot dengan dosanya dan tidak bertobat dari dosa-dosa, ya, dosa-dosa yang mewajibkan untuk mendapatkan hukuman, ya, fa'amruhu ilallahi, maka nasibnya terserah Allah. Jika Allah menghendakinya, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Sedangkan orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan kafir, maka Allah akan menyiksanya dan Allah tidak akan mengampuninya. Ya, kemudian kita kembali ke penjelasannya di halaman 82. Hadihi, inilah salah satu kaidah alusunnah, yaitu urusan surga dan neraka itu kembali kepada Allah. Maka kita tidaklah menetapkan vonis bagi siapapun, kita tidaklah memastikan siapapun masuk surga dan neraka, kecuali idza warada dalilun, terdapat dalil yang menetapkan hal tersebut. Contohnya ada dalilnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan baqiyatul asyarah yang tersisa dari 10 mubasyyiruna bil jannah, selain 4 yang telah disebutkan. Ya, maka ada istilah asra mubasyyiruna bil jannah, 10 orang yang dikabarkan sebagai penghuni surga dalam satu rangkaian hadis. Empat di antaranya adalah Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian ditambah dengan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam, kemudian Abu kemudian ada Sa'id bin Zaid, kemudian ada Abu Abu Ubadah, itu disebut dengan Asrah Mubasyarun Nabil Jannah. Abu Ubadah Amir ibn Jarrah, maka 10 orang tersebut adalah Asrah Mubasyarun Nabil Jannah. Dan manusia yang paling mulia dari umat ini setelah nabinya adalah Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, kemudian 6 yang tersisa dari Asrah Mubasyarun Nabil Jannah. Ja'a fi nusus, terdapat dalam nas, mereka-mereka ini adalah penghuni surga, maka kita tetapkan surga dan kita nukiru mengikrarkannya. Demikian juga terdapat telah sampai pada kita nas berkenaan dengan Abu Lahab, Fir'aun dan selain keduanya, bahasanya mereka ini penghuni neraka, maka kita tetapkan menghuni neraka bagi mereka-mereka dalam rangka mengikuti nas. Adapun orang selain mereka, maka kita tidak pastikan bagi orang tersebut surga ataukah neraka. Hanyalah kami katakan pastinya itu terserah Allah Azza wa Jalla. Walau kana, meskipun dia qad qatala al-muslimin, telah memerangi kaum muslimin, telah menghalangi agama Allah. Wa in kunna naqafu alaihi, meskipun kita mengkhawatirkan nasibnya di akhirat dan kita sangka kalau dia adalah penghuni neraka, namun kita tidak memastikan bidalika masuk neraka. Inilah pendapat mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Jika ada yang bertanya, orang itu seorang mukmin yang bertakwa, yang taat, bagaimanakah, kenapa Anda tidak pastikan surga baginya, padahal dia telah menyembah Allah 100 tahun lamanya, menyebarkan ilmu, menyebarkan agama, sholat kalau di malam hari, puasa kalau di siang hari, menyambung kekerabatan, dia adalah orang yang baik akhlaknya, bagus kata-katanya, dan semacam itu. Maka kami katakan di halaman 83, orang ini kami harapkan baginya kebaikan dan surga. Dan kami tidaklah mengetahui secara pasti ma masirhu, bagaimanakah nasibnya hakikatan, sebenarnya, nasibnya yang sebenarnya. Kenapa tidak bisa kami pastikan? Li'annana la na'lamu ma khutimalahu. Karena kita tidak mengetahui secara pasti akhir kehidupannya. Demikian juga man amilal a'malal qabihata sayi'ata, orang yang melakukan perbuatan yang jelek dan buruk, tidaklah kita pastikan dia masuk neraka. Walau kana min ahli kufir, meskipun dia orang kafir dan dia telah melakukan berbagai macam perbuatan yang telah dia lakukan, nakilu amrohu ilallah, tetap kita serahkan urusannya, nasib akhirnya kepada Allah. Ini berkenaan dengan ahkamul akhirah, hukum akhirat. Wa in kunna fi ahkami dunya, meskipun dalam hukum dunia kami kita tetapkan bahasanya orang yang pertama, orang yang rajin sholat, rajin puasa, beribadah pada Allah dan seterusnya, meskipun dalam ketentuan dunia nahkum, kami pastikan bahasanya orang yang pertama adalah muslim, lahu baginya ketentuan-ketentuan orang Islam, sedangkan yang kedua adalah orang kafir, baginya ketentuan-ketentuan orang kafir. Namun layak ini tidaklah bermakna jika kita labeli seseorang bahasanya dia orang kafir di dunia, tidaklah mesti annahkum alaihi, kita vonis dia sebagai bagian dari penghuni neraka. Lianal insan, karena seorang itu tidaklah diketahui ma yukhtamulahu bihi, akhir kehidupannya. Sebagaimana terdapat hadis di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, inna rajula, senya seorang itu sungguh beramal dengan amal penghuni neraka, sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, namun kita catatan takdir itu mendahuluinya, sehingga dia beramal dengan amal penduduk surga, lantas dia masuk surga. Ya, pembahasan, sebagian ulama mengatakan kami tetapkan surga untuk orang yang taat. Lantas beliau berdalil dengan hadis, tilkum, orang itu asnaitum alaihi khairan, kalian puji-puji, maka wajib baginya surga. Sedangkan itu orang yang kalian jelek-jelekkan, wajabat lahu nar, maka wajib baginya neraka. Nah, berkenaan dengan hadis ini, maka kata sesat asatri, lakinna hadha fi qadiyati ainin. Namun ini kasuistik. Sedangkan kaidah umum menunjukkan ala khilafi hadha, menyelisih hal ini. Wal qaidatu kaidah mengatakan, bukanlah satu hal yang baik, kita tinggalkan kesimpulan yang bersifat umum, yang itu ada berdasarkan banyak nas, dalam rangka sebuah nas, yang itu fi qadiyati ainin, membahas kasus tertentu. Maka kaidah mengatakan bahasanya qadiyatu ainin, itulah umumalah. Ya, kasuistik itu tidak boleh digeneralkan. Ya, maka tadi kita jumpai pendapat Syekh Sa'ad, orang kafir sekalipun untuk hukum akhiratnya kita tidak pastikan dia neraka. Cuma hukum dunianya ya tetap berlaku padanya ketentuan-ketentuan orang kafir. Fa in qala qa'il, jika ada yang bertanya, terdapat dalam hadis dari Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika kalian melewati kubur orang kafir, berkalah neraka untuknya. Maka jawaban kami yang benar, hadis ini tidaklah marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini warda datang dari 4 jalur, 3 darinya mauquf, satunya mausul. Dan versi mauquf itu yang lebih tepat daripada yang mausul. Oleh karena itu memarfu'kannya kepada Nabi adalah salah sangka dari perawi yang bersendirian meriwayatkan secara marfu'. Oleh karena itu maka pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur dalam masalah ini, yaitu tidak bisa dipastikan surga ataukah neraka. Tadi penegasan jumhur ada di halaman 82 di bagian bawah. Wa hadza wa qawlu jumhuri ahli sunnati wal jamaah. Kemudian wa narjulau rahmah, yakni artinya orang yang gemar melakukan maksiat tetap diharapkan agar Allah mengampuni dosanya, karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa yang duna dalika, ya, di bawahnya hal tersebut bagi siapa saja yang dia kehendaki. Maka kita harapkan orang yang berbuat jelek Allah ampuni dosanya, dan dia termasuk tahtal masyiat, terserah Allah huna dalam hal ini. Kemudian penjelasan selanjutnya, al-ibad ala aqsamin, manusia itu terbagi menjadi beberapa kategori jika dibagi berdasarkan ma fa'aluhu minal dhunubi wal ma'asi, dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Macam yang pertama adalah orang yang bertobat dari dosa, maka Allah akan menerima tobatnya dan menghapus dosanya. Bahkan Allah akan ganti kejelekannya dengan amal kebajikan. Dan ini adalah di antara bagian dari kasih sayang Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Zatnya Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innilah ghafarun, sungguh aku mengampuni bagi siapa saja yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, tsumma tada, kemudian dia mendapatkan petunjuk dengan mengamalkannya. Dan firman Allah Jalla wa'ala, dan orang-orang yang tidak menyeru, yang tidak berdoa dan tidak beribadah di samping kepada Allah, ilahan arah sesembahan yang lainnya, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, siapa yang melakukan salah satu hal tersebut, maka dia yalqa athama, menjumpai, maka dia melakukan dosa, dilipat gandakan untuknya azab pada hari kiamat, wa yakhlud fihi, dan dia kekal dalam azab tersebut muhana, dalam keadaan hina. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan melakukan amal saleh, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan. Wa kana Allah ghafurur rahim, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat orang yang sungguh-sungguh bertobat. Macam yang kedua, orang yang melakukan sejumlah dosa dan maksiat, dan dosa dan maksiat tersebut mewajibkan adanya hukuman di dunia, boleh jadi hukuman had atau takzir, lantas ditegakkan dan dilaksanakanlah hukuman tersebut untuknya, maka dilaksanakan hukuman ini menghapus dosanya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Ubadah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak, dan janganlah melakukan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Yang dimaksudkan adalah, ini kalau untuk perempuan, ya, dia punya suami, kemudian serong berzina, kemudian hamil, dan dia katakan ini anak suaminya, padahal bukan. Itu yang dimaksud, wala ta'tuna bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kalian melakukan kemaksiatan, janganlah kalian durhaka fi ma'rufin, jika diperintah untuk melakukan kebaikan. Maka siapa yang melaksanakan di antara kalian poin-poin di atas, fa'ajru 'alallahi, maka Allah tetapkan bahasanya pahala yang besar untuknya, jadi urusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan padanya pahala yang besar. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa yang melanggar salah satu dari hal di atas, fa uqiba fid dunya, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka itu penghapus dosa untuknya. Kemudian macam yang ketiga, orang yang melakukan sejumlah maksiat dan dosa, dan Allah telah turunkan padanya sejumlah hukuman, yaitu sejumlah musibah yang menghapus kejelekannya dan dosanya, maka orang ini telah dihapus darinya jejak dosa-dosa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin tertimpa penderitaan berupa hamin, galau, capek, wala wasabin, tidak pula sakit, kecuali itu menghapus dosanya. Kemudian macam yang keempat, kategori yang keempat, orang yang melakukan sejumlah dosa dan maksiat, dan Allah mudahkan untuknya, man yada'ulahu, orang yang mendoakan kebaikan untuknya, dan bersedekah atas nama dirinya, maka pada saat itu, boleh jadi Allah Jalla wa'ala menghapus dosa dan maksiat tersebut, disebabkan doa orang yang mendoakannya, dari anak-anaknya dan yang lain. Kategori yang keempat, orang melakukan sejumlah dosa dan maksiat, dan itu bukan dosa besar, kemudian dia melakukan sejumlah amal soleh yang menghapus darinya kejelekan-kejelekan yang telah lalu, maka Allah Jalla wa'ala akan menghapus dan menutupi tilka dzunuba wal ma'asi, dosa dan maksiat itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibuna sayyiat, sehingga amal kebajikan itu menghapus amal kejelekan. Dan firman Allah Ta'ala, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian, kami hapuskan untuk kalian kejelekan kalian. Dan kami akan masukkan kalian di tempat masuk yang mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kategori yang keenam, orang melakukan 9 dosa yang orangnya berhak untuk masuk neraka, kemudian dia tidak bertobat darinya dan belum melakukan hal-hal yang menghapus dosanya. Maka orang ini termasuk tahtal masyiat, terserah nasibnya, tahtal masyiat, terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan menyayanginya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan meskipun ada dua kemungkinan ini, tetap pada akhirnya Allah Jalla wa'ala akan menjadikan akhir nasibnya adalah menuju surga penuh kekekalan. Dianam karena mereka minal muslimin, dari kaum muslimin, dan kaum muslimin itu pasti menghuni surga. Di antara contohnya adalah memutus kekerabatan. Nabi SAW menyampaikan, la yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutus kekerabatan tidak akan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang orang yang menebarkan namimah, adu domba, Nabi katakan tidak akan masuk surga kota ton orang yang menebarkan kebencian dan menebarkan namimah. Catatan kaki tiga, laitul jannata qati', dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mun'im Nawawi di syarahnya untuk Sahih Muslim mengatakan makna hadis dia tidak akan masuk surga fi awalil amri, langsung masuk surga bersama orang-orang terdahulu yang masuk surga, nanti akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar hukuman yang Allah inginkan untuknya. Ya, kemudian makna la yadkhulul jannata, yaitu la yadkhulul jannata, tidak masuk surga ibtidaan, langsung masuk surga. Ini halaman 86 ya. Wa illa, meskipun tidak langsung masuk surga, fa inna masirahu, nasibnya dia akan masuk surga. Maka bedakan antara langsung masuk surga dan pasti masuk surga. Wa yadullu li hadza dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan yang dibawa mati dan mengampuni dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang telah Allah kehendaki. Dan telah kita bahas dan telah kita baca dalam hadis, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa, yakni man wafa, siapa yang datang pada hari kiamat dengan maksiat dan dosa. Dan dosa adalah maksiat. Yang maksiat tersebut mewajibkan neraka baginya, yaitu dosa besar. Karena dosa kecil itu Allah hapus dengan semata-mata menjadi dosa besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-31. Jika kalian menjauhi kabair matun hauna anhu, dosa-dosa besar yang dilarang untuk dilakukan, kami akan hapus untuk kalian kejelekan kalian, yaitu dosa-dosa kecil kalian, dan akan kami masukkan kalian dalam tempat masuk yang mulia. Dan Nabi SAW menyampaikan salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, itu menghapuskan dosa yang terjadi di antara keduanya, jika dosa, namun tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, maka labudda fiha, tidak boleh tidak harus ada tobat secara khusus. Wajib baginya masuk neraka, artinya Allah ancam pelakunya untuk mendapatkan hukuman di neraka. Artinya dia adalah pelaku dosa besar. Fa'in taba, dan jika seorang itu bertobat dan tidak ngotot melakukan maksiatnya, maka Allah Jalla wa'ala akan memaafkannya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan kecil, yaitu dosa besar, atau zalim dengan dirinya sendiri, yaitu dosa kecil, mereka lantas ingat Allah dan mohon ampun untuk dosa-dosa mereka, karena mereka menyadari tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidaklah ngotot melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu. Ulaika, mereka itulah balasan bagi mereka ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai. Mereka tinggal lama di dalamnya dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Wan-nusus fi hadza katsiratun, dan nas dalam masalah ini sangatlah banyak. Kalau ma'alif fa inna Allah yatubu alaih, maka Allah akan pasti akan menerima tobatnya, artinya menghapus dosa yang telah berlalu dan menerima tobatnya. Dan menerima tobat dari hamba-hambanya. Dan tobat definisinya adalah kembali dari dosa. Wa ya'fu 'ani sayyi'at, artinya yatajawaza 'anil ma'asi, menjauhkan dimaafkanlah maksiat dan ketergenjirannya. Ini penjelasan untuk siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa, yajibulahu bihan nara, yang dosa tersebut menyebabkan dia wajib masuk neraka, itu dosa besar. Dan yang dimaksud dengan wajib adalah terancam, diancam dengan neraka. Dalam keadaan bertobat dan tidak dalam keadaan masih ngotot melakukannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Karena Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kejelekan. Kemudian sedangkan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan telah ditegakkan untuknya hukuman had, dosa tersebut di dunia, maka hukuman itu penghapus dosa baginya. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan musiran ngotot melakukan satu dosa dan belum bertobat dari dosa, yang berhak untuk mendapatkan hukuman, maka nasibnya terserah Allah. Insya'a azabau, jika Allah berkehendaki Allah akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendaki Allah akan mengampuninya. Sedangkan siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan kafir, pasti Allah akan mengazabnya dan tidak akan pernah mengampuninya. Ya, penjelasannya, fa innal hududa, maka hukuman had, cambuk bagi peminum khamar, cambuk bagi pezina yang belum menikah, itu semua adalah kafarah, penghapus dosa. Artinya dengannya Allah menghapus dari seorang hamba ma fa'alu minal ma'asyat, ma'asyat yang dia kerjakan. Wa man laqiyahu ay ya'ni yaqiyallaha, siapa yang berjumpa dengan Allah musiran ngotot dengan maksiatnya, tidak bertobat dari dosanya. Alati dosa, yang dosa tersebut adalah bagian dari sebab untuk mendapatkan hukuman. Maka nasibnya kembali kepada Allah jika Allah menghendakinya, Allah mengazabnya, kemudian tempat kembalinya ke surga, dan jika Allah berkehendak Allah mengampuninya dan memasukkannya ibtidaan langsung al-jannata ke surga. Adapun orang kafir, maka dia tidak akan masuk surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada ansar penolong lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sini orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka dalam api neraka, khalidina fiha, mereka tinggal yang lama dalam tinggal selamanya di neraka. Ulaika syarul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Akan tapi boleh jadi Allah memaafkan sebagian dosa mereka dengan Allah ringankan untuk mereka hukuman dengan disebabkan amal saleh yang mereka lakukan. Sebagaimana dikatakan pada Nabi SAW, sunnya pamunmu Abu Talib, dia membelamu, maka apakah engkau tidak bisa memberikan manfaat untuknya? Maka Nabi mengatakan, dia di pinggir neraka, di bawah telapak kakinya ada dua bara api neraka, yang itu karena dua bara api inilah, maka mendidihlah otaknya. Nah, kemudian kembali ke matan. Wa rajamu haqqun 'ala man zana wa qad uhsina. Rajam itu benar adanya bagi orang yang berbuat zina dan dia muhsan. Idza tarafa aqamat 'alaihi bayyinatun. Jika dia mengakui kalau berzina atau telah ditegakkan padanya bukti yaitu 4 orang saksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah merajam, demikian juga para a'immah ar-rasyidun, para khulafa'ur rasyidin. Ya, penjelasannya di halaman 87. Yang dimaksud dengan muhsan adalah orang yang sabaq lahu zawaju, orang yang pernah menikah. Detailnya, muhsan adalah orang yang telah melakukan hubungan biologis setelah dia melakukan akad nikah yang sah dengan seorang wanita, dan keduanya adalah dua muslim yang merdeka dan berakal. Fa idza aqada rajul, maka jika seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang perempuan, kadzalika seperti itu jadilah dia muhsan. Jika dia berzina, wajib baginya rajam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam Ma'is al-Aslami dan merajam dua orang Yahudi laki-laki dan perempuan yang berzina. Nabi juga pernah merajam wanita dari Romidiyah. Nabi juga pernah merajam wanita dari kabilah Juhaniyah dan semacam itu. Ya, maka muhsan tadi disampaikan telah melakukan akad nikah, telah melakukan jima dalam akad nikah yang sah. Ya, dalam keadaan dia merdeka dan berakal. Kemudian di halaman 88, zina itu layat butuh tidak bisa ditetapkan kecuali dengan perantaraan. Yang pertama pengakuan kalau dia berzina, yang kedua adalah bukti 4 orang saksi. Itiraf artinya ayyukira, mengakui kalau dia telah berzina, dia telah memasukkan zakarnya dalam farji seorang wanita sehingga dia telah menghilangkan hasyafahnya. Ya, hasyafa itu kepala zakar. Ya. Maka dia tergolong berzina. Ya, tidak harus semua zakarnya masuk. Minimal yang masuk adalah hasyafa, kepala zakar saja. Itu sudah sah disebut berzina. Jadi kalau belum masuk, cuma baru nempel saja, maka bukan zina. Dan jika seorang yang tidak punya kepala zakar, maka para ulama fikih mengatakan, ya, dia disebut zina ketika masuk ke dalam farji itu seukur kepala zakar. Atau memberikan saksi yang memberatkannya 4 orang saksi. Dia memberikan persaksian annahu qad fa'ala dzalika. Dia kalau telah melakukan itu zina. Dan mereka menegaskannya. Famata, maka jika telah tegak al-bayinatu, bukti itu 4 orang saksi, atau terwujud al-i'tirafu, pengakuan, maka pada saat itu yatsbutu rajmu, ada hukum rajam. Dan rajam dan merajam telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khawarij menyelisih ajaran Nabi dalam masalah ini, mereka mengatakan rajam itu tidaklah valid dari Nabi. Karena yang terdapat dalam Alkitab itu Al-Quran adalah cambuk saja, tidak ada padanya raja, mengingat firman Allah Ta'ala, pezina perempuan dan laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Janganlah kalian merasa iba pada keduanya fitinilah dalam melaksanakan agama Allah. Akan tetapi pendalilan Khawarij ini, pendalilan yang tidak benar, karena redaksi umum dalam fil kitab, dalam Al-Quran, mungkin ditaksis dengan perantaraan sunnah. Karena sunnah dan hadis menjelaskan Al-Quran, watwadi dan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Walidhalika, oleh karena itu, sebagaimana Al-Quran sebagian ayatnya bisa mentaksis yang lain, maka demikian juga hadis. Hadis itu tubayyinul kitaba, menjelaskan Al-Quran dan mengkerucutkannya. Maka ayat jelas itu untuk non-muhsan. Adapun muhsan yang sudah pernah menikah, maka terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah dariku, sungguh Allah telah jadikan bagi mereka jalan gadis dengan gadis dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun." Yang sudah menikah berzina dengan yang sudah menikah, maka dicambuk 100 kali baru kemudian dirajam. Ya, maka untuk di al-jilidnya dicambuk 100 kalinya ada perselisihan di antara para ulama. Waqad tawatar, dan telah terdapat berita yang mutawatir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam dan merajam sejumlah sahabat. Ada catatan kaki satu. Ini satu pun dari Ahlul Qiblat. Ahlul Qiblat sama dengan Muslimin. Kecuali yang hikayah yang diceritakan dari Qadiyah dan yang lainnya dari kalangan Khawarij dan sebagian Mu'tazilah, semacam Nadham dan para pengikutnya, maka mereka tidaklah berpendapat dengan rajam. Tidak sependapat dengan hukum rajam. Tidak sependapat dengan hukum rajam. Nah, kemudian kembali ke sedikit ke matan. Wa man taqasa, dan siapa melecehkan satu saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membencinya bihadasin kana minhu, karena satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tersebut, atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia mubtadi, sampai dia mendoakan kebaikan untuk semua sahabat dan hatilah hatinya itu bersih dari ganjalan apapun terhadap para sahabat. Maka mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini hal yang berkenaan dengan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi kewajiban kita menghargai mereka dan mengakui kedudukan mereka. Terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam subah dicaci indahu, dan di dekatnya adalah ada sejumlah sahabat. Atau terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam subah indahu dicela sebagian sahabat di hadapan Nabi. Maka Nabi marah karena hal tersebut, dan Nabi katakan, janganlah kalian caci sahabat-sahabatku. Seandainya salah satu kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, itu tidak sebanding dengan satu mutnya mereka, tidak pula setengah mutnya. Waqad ja'at nusus, dan terdapat sejumlah nas menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah taala, Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, keras dengan orang-orang kafir dan penyayang di antara orang-orang yang beriman. Walidhalika, oleh karena itu tidak boleh bagi siapapun melecehkan satupun orang sahabat. Wa ma waqa'a min as-sahabati, adapun keributan yang terjadi di kalangan para sahabat, maka itu istihad mereka. Bagi yang benar untuknya dua pahala, yang salah untuknya satu pahala. Alama madha, sebagaimana telah lewat. Wa taqaddama ma'ana aradtu, dan telah kita bahas, telah kita singgung sanggah untuk Rafidah, untuk Syiah Rafidah dan orang-orang mengikuti jalan mereka. Alladzina yaqdahuna, yang melecehkan dan mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di surat Al-Fatah, sifat orang-orang yang beriman itu keras dengan orang kafir, kasih sayang di antara sesama orang yang beriman. Dan jika dengan sesama orang yang beriman ada kasih sayang, apalagi dengan keluarga sendiri, anak dan istri. Maka harusnya lebih besar kasih sayangnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Baik Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga kami dan kaum muslimin. Ustaz, bagaimana menghukumi di dunia orang yang jarang menampakkan tanda Islam pada dirinya? Ya, maka perlu dirinci apa yang dimaksud dengan tanda Islam pada dirinya. Jika yang dimaksudkan dia tidak pernah sholat lima waktu, ya, maka sikap kita untuk hukum dunia adalah yang tepat, dia bukanlah muslim. Nah, baik, kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan lindungannya. Amin. Ustaz, apa ciri seorang yang menganggap Al-Quran sebagai makhluk? Ya, cirinya dia mengatakan bahasanya Al-Quran tidak sakral. Ini, dia tidak, bukanlah sesuatu yang suci. Dia misalnya dia katakan yang suci adalah pesan di balik teks, adapun teksnya enggak suci. Karena ada ungkapan semacam ini mengisyaratkan kalau dia berpandangan bahasanya teks redaksi Al-Qur'an itu makhluk, sehingga sama dengan kita, sama-sama makhluk. Maka jangan dia katakan jangan pertuhankan teks gitu. Karena teks itu makhluk, sama dengan kita, sama-sama makhluk. Atau kalimat-kalimat semacam itu. Nah, demikian sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.